jalan-jalan, serunya sambil kulineran. Coba ini, nyicip itu. Sampai ketemu yang paling ngegigit. Kayak ini, mie goreng rasa Dendeng Balado dan rasa Soto Lamongan. Topinya beda, asli ngegigit. Terobosan baru Indomie, kuliner Indonesia.